إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سيدان جمع برباهاجيا أشكر الله كتاب الشكر بدأ الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة atas kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak yang kalau kita berupaya untuk menghitungnya enggak akan sanggup kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berupaya untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian enggak akan mampu menghitungnya karena terlalu banyaknya. Dan termasuk kenikmatan yang paling besar, kenikmatan yang sangat agung adalah Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah mengajarkan kepada kita jalan keselamatan. Keselamatan dunia dari kesesatan-kesesatan dan keselamatan akhirat dari azab neraka jahannam dan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kenikmatan. Allah bimbing kita ke jalan yang lurus, ke jalan selamat. Allah utus rasul demi rasul. Allah turunkan kitab demi kitab. Semuanya adalah rahmatan lil alamin. Semuanya merupakan rahmat dari Allah. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala lil alamin, untuk seluruh alam. Maka nasykur Allah taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amihi al-kathirah wa minnatihi. Segala puji bagi Allah atas pemberian-pemberian yang sangat besar, kenikmatan yang azimah, kenikmatan yang besar ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan ilmu, bimbingan hidayah. Allah turunkan kitab yang terakhir, kitab Al-Qur'an yang sempurna, kalamullah, dan Allah utus rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai khataman nabiyyin, sebagai penutup para nabi, yang tentunya beliau qad addal amanah wa ballagha ar-risalah. Beliau telah menunaikan amanah, telah menyampaikan risalah, dan beliau sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ya ayuhan nabi balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Nabi, kata Allah, balik, sampaikan apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu dari Rabbmu. Rasulullah SAW telah melaksanakannya. Dan Rasulullah SAW dalam khutbatul wada', dan kita selalu diingatkan hari-hari bersejarah tersebut setiap tahunnya pada hari raya Idul Adha, yaitu kita berpuasa di puasa Arafah tanggal 9-nya dan kemudian merayakan hari besar. Maka pada hari tersebut di waktu Rasulullah SAW masih hidup, ketika Rasulullah SAW haji pada haji terakhirnya beliau, ya setelah itu tidak lagi beliau haji kembali setelahnya, beliau berkhutbah dan menyatakan di akhir khutbahnya dengan kalimat taraktu fikum, aku tinggalkan pada kalian ma in i'tasamtum bih lan tadhillu kitaballah. Wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian yang kalau kalian berpegang dengannya lan tadhillu, kalian enggak akan tersesat, kitaballah. Dan kemudian beliau berkata, dan ini yang sedang kita bahas, beliau berkata kepada para sahabatnya, kepada kaum muslimin ketika itu, Ala hal ballag, Apakah aku sudah menyampaikan? Maka Rasulullah bertanya seperti itu kepada para sahabatnya. Para sahabatnya menjawab, Qad nafahta, Qad addaita, Qad balagta, engkau telah menyampaikan, engkau telah menasihati kami, engkau telah menyampaikan dan menyunaikan amanah. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit dan kemudian menurunkannya ke bawah, menyatakan Allahumma syhad, diucapkan 3 kali oleh Rasulullah SAW. Ya Allah saksikanlah. Maknanya Rasulullah meminta persaksian dari kaum muslimin, meminta persaksian dari para sahabatnya bahwa beliau benar-benar telah menyampaikan risalah, benar-benar telah menunaikan amanah, benar-benar telah menyampaikan apa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, ya ayuhan nabi balligh ma unzila ilaika min rabbik. Qulna a'udzu billahi wa qumus min syarri. Maka berarti siapa-siapa yang tidak mengikuti ajaran nabinya, tidak mengikuti sunnah rasulnya, tidak menyampaikan dan tidak mengajarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, berarti dia dalam keadaan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia jahil, dia tidak mengerti bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan bimbingan. Kemungkinan kedua yang lebih berbahaya, yaitu dia tahu bahwa Rasulullah SAW sudah menyampaikan, tetapi dia mencari sendiri, tidak mau menerima dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka ahlahu mamur, 2 keadaan ini sungguh yang paling manisnya pahit, artinya yang paling ringannya jelek. Tidak mengetahui bahwa Rasulullah sudah menyampaikan, ini suatu kejelekan-kejelekan. Tetapi yang lebih jelek lagi adalah mereka yang sudah tahu Rasulullah sudah menyampaikan risalah, menyampaikan amanah, menyampaikan agama ini dengan lengkap, tetapi dia tetap menginginkan yang selain sunnah, yang menginginkan selain apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Maka mereka inilah orang-orang yang sungguh dalam keadaan lebih jelek dari golongan pertama. Dikatakan oleh sebuah syair dengan kalimat, Fa in kunta la tadri fa tilka musibatun, wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Kalau engkau tidak tahu, itu musibah, tetapi kalau engkau tahu, maka musibahnya lebih besar. Kalau engkau tahu, musibahnya lebih besar. Kenapa? Karena kalau engkau sudah tahu tetapi tidak mengindahkannya, sudah tahu tetapi tidak berpegang dengannya, sudah tahu bahwa ini bimbingan keselamatan yang dikatakan oleh Nabi, ini atasam bih, lantawillu. Kalau kalian berpegang dengannya, kalian gak akan tersesat, gak akan menyimpang. Tidak tahu, ini musibah. Tidak tahu kalau itu jalan keselamatan, tilka musibah, itu musibah. Tetapi kalau sudah tahu, tetapi tetap memilih yang lain, memilih hawa, memilih apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya, maka fal musibatu a'zam, maka musibahnya lebih besar lagi. Berapa banyak ayat Allah SWT yang memerintahkan, yang mengkhabarkan bahwa Rasulullah SAW diutus adalah agar kalian beriman kepadanya. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Agar kalian mendukungnya, agar kalian membelanya. Qul inna a'udzukum Allah, tentunya termasuk pembelaan kepada Rasulullah SAW adalah membela apa yang dibawanya, membela sunnah-sunnahnya, membela syariat yang diajarkannya. Ini termasuk pembelaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Dalam ayat lain Allah berfirman, Fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladhi anzalna Berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul dan juga kepada cahaya yang kami turunkan bersamanya. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian amalkan. Dan berapa banyak ayat Allah SWT yang menyatakan atiu Allah wa atiur Rasul. Atiu Allah wa atiur Rasul. Kaum muslimin yang saya hormati, sekian banyak ayat Allah SWT yang memerintahkan agar kita mentaati Rasulullah SAW, percaya kepadanya, beriman dengannya, membelanya, mendukungnya, yang tentunya terkandung di dalamnya makna pembelaan terhadap Rasul adalah pembelaan terhadap sunnahnya, berpegang dengan sunnahnya. Qanu bin na'azakumullah, kaum muslimin sidang jumpa yang berbahagia. Maka inilah yang kata Nabi, taraktu fikum ma in tamassaktum bih lan tadillu. Aku tinggalkan pada kalian perkara yang kalau kalian berpegang dengannya, kalian gak akan tersesat. Kitabullah wa sunnati. Dalam riwayat yang disebutkan, kitabullah dan sunnahku. Ala hal balag. Bukankah aku sudah menyampaikan? Allahumma syhad. Allahumma syhad. Kami telah menyampaikan, kata Nabi. Saksikanlah ya Allah. Saksikanlah ya Allah. Dan para sahabat sebagai saksi-saksinya. Saksi-saksi yang terbaik. Karena mereka generasi yang terbaik. Mereka manusia yang terbaik. Mereka yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dengan khairun nas. Qarni. Thumma ladina yalunahum. Thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya. Maka mereka lah umat yang terbaik. Mereka lah manusia yang terbaik. Yang ternyata mereka sebagai saksi-saksinya. Engkau telah menasihatkan kepada kami. Engkau telah menyampaikan. Engkau telah menunaikan amanah. Maka Nabi menyatakan kepada Allah, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikan. Maka termasuk iman kepada Rasulullah SAW adalah beriman bahwa beliau telah menyampaikan risalah. Beriman bahwa beliau telah tuntas menyampaikan agama secara sempurna. Tidak kurang sedikit pun. Tidak akan tertinggal satu kebaikan pun kecuali sudah diajarkan. Tidak tertinggal satu kejelekan pun kecuali sudah diperingatkan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pergi Rasulullah SAW, wa ma ta'irun yuqallibu janahayhi bis sama illa ata minhu ilman. Rasulullah SAW meninggalkan kita, tarakana Rasulullah SAW dalam keadaan tidak seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali sudah diterangkan ilmunya kepada kita. Rasulullah SAW menerangkan segala sesuatu. Tidak tertinggal sedikit pun. Tidak ada kebaikan kecuali sudah diterangkan. Ikutilah. Dan tidak ada kejelekan kecuali sudah diperingatkan. Hati-hatilah. Maka jangan kaum muslimin yang saya hormati. Jangan kita sok pinter menambahnya dengan sesuatu yang baru. Jangan pula melarang dengan sesuatu yang tidak dilarang. Oleh Rasulullah SAW. Apa yang diajarkan oleh Nabi, terimalah. Dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Dan ini konsekuensi iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fardhu taufik wal afiyah wal hidayah wa Allah taala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Lillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله, kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia. Termasuk keimanan kepada Rasulullah SAW adalah mempercayai berita-beritanya. Termasuk beriman kepada Nabi SAW adalah percaya dengan berita yang disampaikan oleh beliau. Karena beliau tidak mengucapkan dari hawa nafsunya. Apa yang diucapkannya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ma ana basyarun mislukum yuha ilayya. Kata Nabi, diperintahkan oleh Allah, kul, katakanlah wahai Rasul, innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, tetapi aku diberi wahyu. Jadi ini keistimewaan Rasulullah SAW. Mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yuha ilaih. Maka beliau ketika berbicara, menghabarkan berita-berita gaib, berita-berita langit. Menghabarkan berita-berita yang akan datang. atau mengabarkan berita-berita tentang Allah dan sifat-sifatnya, maka semuanya bukan dari hawa nafsu beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mengatakan, tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kaum muslimin yang saya hormati, beberapa manusia padahal mereka mengaku muslimin, tetapi ketika mempercayai berita-berita dalam hadis-hadis yang sahih, selalu diukur dengan akalnya. Kalau masuk akalnya, dia akan berkata, iya, ini benar, saya percaya, karena masuk akal. Tetapi ketika datang satu berita dalam hadis yang sahih, yang ternyata akalnya belum bisa memahaminya, dia berkata, tetapi ini walaupun riwayatnya sahih, tetapi matannya bertentangan dengan akal. Ini adalah penyakit. Ini penyakit yang merupakan hawa nafsu mereka, yang merupakan penyakit dari bisikan-bisikan syaitan. Tidak mau percaya kecuali kalau akalnya telah puas. Padahal ikhwan ibn a'azakumullah, berita-berita gaib, berita-berita langit, berita-berita tentang Allah dan sifat-sifatnya, maka ini tentunya tidak mungkin bisa dinalar dengan akal, dan gak mungkin bisa dicari dengan akal. Inilah yang dikatakan dengan hal-hal yang gaib. Dan ciri orang beriman, ciri orang-orang muttaqin, sebagaimana disebutkan di awal surat Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Siapa al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa al-muttaqin? Kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka-mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mata tidak lihat, telinga tidak dengar, tangan enggak bisa meraba, akal pun belum sampai ke sana, tetapi ketika Nabi yang bersabda, Nabi yang berbicara, maka orang itu menyatakan, aku percaya, aku beriman. Inilah muttaqin, inilah mukmin shadiq. Akan diberi na'azakullah sedang jumlah yang berbahagia. As-Siddiqul Akbar. As-Siddiq Al-Akbar adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika dikhabarkan oleh musyrikin Quraisy, musyrikin menganggap bahwa berita ini pasti akan meragukan semua orang yang merupakan pengikut-pengikut Rasulullah. Yaitu Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau semalam ke Baitul Maqdis, Syam, yang harusnya ditempuh dalam sekian bulan. Tetapi dikatakan semalam pergi ke Baitul Maqdis dan pagi sudah sampai kembali. Kata musyrikin, ini berita yang pasti akan meragukan semua pengikut-pengikutnya. Maka didatangnya Abu Bakar, ya Abu Bakrin, kata mereka, ya kenyata jil khair, wahai pencari kebaikan, dengarkan berita yang disampaikan oleh dia, oleh temanmu itu. Dia mengaku-ngaku bahwa dia berjalan ke Syam, ke Baitul Maqdis, dan telah kembali lagi dalam waktu semalam. Bukan gila, apakah bukan gila, kata mereka. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjawab dengan jawaban yang tercatat dalam sejarah. Jawaban yang sangat bagusnya. Pertama, dijawab dengan pertanyaan balik. Apakah benar Rasulullah yang menyampaikannya? Kata mereka, kata musyrikin, tentu. Dia sekarang masih berbicara di dekat Ka'bah. Atau dia masih berbicara sekarang. Maka Abu Bakar, kalau betul beliau yang berbicara, aku percaya. Walaupun lebih daripada itu. Bagaimana aku tidak percaya kepadanya? Padahal aku sudah percaya dengan ayat yang turun min fawqis sab'i samawat laila nahar. Bagaimana mungkin aku tidak percaya? Padahal aku sudah percaya dengan yang lebih daripada itu, yaitu turunnya ayat dari atas tujuh lapis langit yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, laila nahar, di siang dan malam, di pagi dan sore. Jauh mana Baitul Maqdis dengan fawqis sab'i samawat, dengan di atas langit, di atasnya lagi, di atasnya sampai yang ketujuh, dan di atasnya ars, di atasnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, ala kursi anahu wa taala. Turun kepadanya ayat pagi dan sore. Pertanyaannya saat itu, turunnya saat itu. Mereka bertanya tentang bulan, kenapa menambah kecil, bertambah besar dan sebagainya, apa rahasia yang ada di balik itu. Allah jawab langsung, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Tanya tentang haid, turun ayat. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakan, haid itu adalah wanita. Maka jauhi mereka. Jangan dijima'i di masa-masa haid. Ilahi. Jazakumullah. Sampai mereka bertanya tentang haram, mereka bertanya tentang ini, dijawab. Dan itu dari Allah min fawqi sab'i samawat 'alal 'arsy. Jauh mana dengan Baitul Maqdis? Jawaban Abu Bakar ini mendapatkan atau kita dapatkan daripadanya dua pelajaran penting. Pertama, tanya sanadnya. Afahihun hu? Yang kedua, baru kita katakan kalau itu sahih, maka kami percaya walaupun lebih daripada itu. Walaupun akal saya belum bisa memahaminya. Kaum muslimin yang saya hormati, ini prinsip salaf, ini prinsip para sahabat, prinsip khaira ummatin ukhrijat linnas. Prinsip para siddiqin, prinsip para syuhada wa salihin, prinsipnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika ada riwayat, jangan ditolak dengan akal. Tetapi kita katakan sahih, sahha hadzal hadis, apakah sahih hadis ini? Wa in sahha, kalau sudah ternyata sahih, katakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Katakan kami percaya karena semuanya dari Allah. Apakah yang tersebut dari dalam Quran itu dari Allah, ataupun yang tersebut dari ucapan Rasulullah itu pun dari Allah. Kenapa? Karena dikatakan dalam ayatnya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mengatakan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Qul inna a'udzubikumullah. Mungkin ketika pertama masuknya dakwah islahiyah dari Mesir hampir bersamaan dengan masuknya dakwah tauhid dari Hijaz. Ya lopori dakwah tauhid dari Hijaz oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, anaknya dan cucunya dan cucu-cucunya, masyaallah, membawakan dakwah tauhid bersamaan hampir waktu yang sama dakwah islahiyah dari Mesir sepintas, karena keduanya anti syirik, anti khurafat. Keduanya sama. Dan saya waktu itu belajar di sekolah-sekolah umum, kebetulan Muhammadiyah, disampaikan bahwa tokoh-tokoh pembaharu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Syekh Muhammad Abdu. Muhammad Wahab dari Hijaz dengan dakwahnya dakwah tauhid. Dan Muhammad bin Abdu dari Mesir. Sama-sama anti syirik, sama-sama anti bid'ah khurafat. Masya Allah. Tetapi di akhir-akhir perjalanan terlihat perbedaannya. Ternyata Syekh Muhammad bin Wahab dan para ulama yang bersamanya menyatakan anti syirik, anti bid'ah khurafat dengan hujjah, dengan dalil bahwa ini bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan hadis, enggak diajarkan oleh Rasulullah SAW, agama telah sempurna. Ternyata Muhammad Abduh menyatakan bahwa ini tahayul khurafat, enggak masuk akal. Ini syirik, enggak masuk akal. Bagaimana mungkin batu akan kita sembah, meminta-minta, enggak mungkin akan menjawab. Demikian pula orang sudah mati, enggak mungkin menjawab. Ternyata alasannya berbeda. Di awal maksudnya sama, bahkan dianggap dua pembaharu yang sama. Tetapi setelah kita belajar lebih lanjut, beda. Ketika berbicara kubur, masih ingat saya ketika mereka menyatakan tidak mungkin ada azab kubur. Mulai berbeda. Dari sini menyatakan qala Rasulullah SAW innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Akhrajul Bukhari wa Muslim. Bahwasanya dua kuburan ini penghuninya sedang diazab dan bukan diazab karena sesuatu yang besar. Yang satu tidak bersih dalam buang air dan yang satu lagi yamshi bin namimah. Hadis sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka kelompok yang ini menyatakan kami beriman azab kubur itu ada. Sedangkan mereka yang tadi menolak khurafat dan kesyirikan dengan akalnya, jangan menyembah kuburan, enggak masuk akal, sudah mati enggak bisa apa-apa, enggak bisa bicara, mereka mati dan sebagainya, apakah mereka diazab di kuburnya? Orang mati bagaimana diazab? Mulai. Qul inna a'udzu nanti kalau sudah dibangkitkan. Mulai berbeda. Sehingga saya ingatkan, perbedaan dakwah islahiyah dari Mesir yang dipelopori oleh Muhammad Abduh dan juga dipelopori oleh yang bersamanya Muhammad Rasid Ridha adalah dakwah yang mengarah pada aqlaniyah. Sekian banyak riwayat-riwayat yang sahih mereka tolak hanya karena bertentangan dengan akal. Kata Muhammad Abdu, kalau ada hadis atau ayat yang bertentangan dengan akal, maka di hadapanmu ada dua cara. Awilhu atau fawidhu. Cara pertama, takwilkan supaya cocok dengan akal. Ini maksudnya begini-begini, oh masuk akal. Kalau enggak bisa ditakwilkan, fawidhu, serahkan maknanya kepada Allah SWT. Ini maksudnya apa? Wallahu a'lam. Hingga ketika mendapatkan hadis-hadis bahwa nanti pohon akan berbicara, batu akan berbicara, ya muslim, di bawah ini, di belakangku ada Yahudi, uktulhu, bunuh dia. Mereka menyatakan wallahu a'lam apa maksudnya? Enggak mau. Bahwa itu benar-benar berita dari Nabi yang sahih. Demikian pula ketika ada perkara-perkara mukjizat yang dikhabarkan dalam Al-Qur'an, mereka akan takwilkan bahwa itu bukan banjir sesungguhnya. Tapi mereka tenggelam dalam kekafiran. Bukan tenggelam artinya banjir Nabi, bukan. Ditakwilkan dengan takwil-takwil batil. Maka usikum wa iyaya bitaqullah. Kaum muslimin yang saya hormati, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Aminu billahi wa rasulih. Percayalah pada Allah dan percayalah pada Rasulnya. Percayalah pada berita-beritanya yang disebutkan dalam Quran wa Sunnah. Katakan aman nabihi kullun min indi rabbina. Kami percaya bahwa itu dari sisi Rabb kamu. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat. Sebagaimana para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang kalau mendapatkan berita dari Allah dan Rasulnya dengan riwayat yang sahih dalam hadis yang sahih, maka mereka akan berkata aman nabihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Qulibina a'azakumullah. Dengan ini nas'ullah taufiq dan hidayah wassabat ala tawhid wa sunnah. Kita berharap pada Allah SWT agar menetapkan kita di atas tawhid, di atas sunnah, di atas agama yang lurus, di atas agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita berlindung pada Allah SWT dari kesyirikan, kebid'ahan, dari takhayul dan khurafat, dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Nasallahu ta'ala ya jalana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqim as-salah.